nanti aku akan lebih jelas maksud kaidah ini. Kalau nantinya itu sudah apa namanya pernah bersentuhan dengan ilmu balaghah. Ya, ya Pak Umar. Sudah pernah? Belum. Selamat malik. Belum. Wah, kasur Abang Malik. Ahnaf, ahnaf, ahnaf. Belum pernah? Al-Ahad yang belum? Ruah? Belum. Surahman? Surah? Muhammad? Belum nyampe? Lagi laba. Nah, jangan dibahas isna. Ya. Lagi itu cuma sekedar menggambarkan kepada kita balaghahnya Al-Qur'anul Karim. Sehingga seorang yang an-nadhir di ayatillah, yang melihat kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ini betul-betul harus memperhatikan setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Mesti ada faedahnya. Mesti ada faedah. Wa amthilatu hadhihi al-qa'idah kathiratun. Dan contoh untuk kaidah ini sangat banyak. Minha, di antaranya. Lamma dzakara Allahu al-munafiqina wa lamahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang munafik dan mencela mereka. Wa tadna minhum al-da'ibin. Kemudian Allah mengecualikan dari mereka orang-orang yang bertaubat dari kenifakan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa taqamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berbuat islah, memperbaiki keadaannya, wa'tasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jal, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah semata, fa'ulaika ma'al mu'minin. Maka mereka termasuk atau bersama dengan golongannya orang-orang yang beriman. Nah, ini pengecualian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada sebagian ad-da'ibin, sebagian orang-orang yang bertaubat dari tindakan kemunafikan. Falamma aradallahu ayyahkuma lahum bil ajri, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan atau menyebutkan balasan untuk mereka, lam yaqul, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, wa sawfa yu'tihim ajran 'azima. La. Dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang besar. Tidak, tidak demikian. Bal qal, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kaum mukminin balasan yang besar. Nah, kenapa demikian? Liyashmalahum wa ghairahum min kulli mukmin. Supaya balasan tersebut mencakup orang-orang yang telah bertaubat dari kenifakan, juga mencakup kaum mukminin yang lain. Kalau Allah menyebutkan wa sawfa yu'tihim ajran 'azima, mengesankan balasannya khusus untuk mereka-mereka yang telah bertaubat dari kemunafikan. Kaum mukminin al-khullaf yang lain seolah-olah enggak dapat. Padahal tidak demikian. Sehingga Allah menyebutkan dengan hukum yang umum dalam siyak yang khas. Siyaknya kan berbicara tentang orang-orang munafik. Kemudian dikecualikan orang-orang yang bertobat dari kemunafikan. Setelah itu disebutkan hukum am yang mencakup semua kaum mukminin akan mendapatkan balasannya besar. Allah. Nah, ini nanti akan dibahas kaidahnya dalam ilmu al-balaghah. Ya, nanti anda akan melalui ilmu al-badi, ya, kemudian ilmu al-ma'ani, setelah itu ilmu al-bayan. Nah, kalau sudah pernah melalui tiga tahapan ini, nah, baru tahu, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah. Ya, siyatul khaf yuradu bihi al-am. Ya. Nah. Allah. Baik. Ya udahlah ya. Insyaallah nyampe sana udahlah ya. Nah, insyaallah. Kalau mau mudah, nanti bisa dengarkan kajiannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Furuz fil Balaghah. Adalah, wujud adalah, wujud. Antum dengarkan, antum simak. Ya, antum simak sambil memegang apa namanya kitab yang sudah ditulis, yang sudah dibukukan dari daras tadi dengan judul Durus Fil Balaghah. Paham, insyaallah. Ya, Abdul Malik ya. Nah, ya. Itu cara praktisnya. Kalau mau melalui dari ilmu badi ma'ani bayan, mungkin menurut antum kayak mau naik Gunung Semeru gitu. Wah, tingginya. Dengar ilmu falafel udah langsung merasa kecil, padahal badannya gede, masa kecil kan. Gitu ya. Nah, mau praktis baca yang itu. Ya, dibaca sambil mendengarkan dalamnya asyik. Nikmat. Serasa antum berada di majlisnya beliau. Itu dulu ya. Gak percaya? Silakan dicoba. Tapi tentunya sebelumnya harus mapan. Ya. Atau ngalik ya. Harus mapan. Ya, sampai kotor-kotornya harus kokoh. Sampai syarah syuturi zahab harus kokoh. Baru masuk ke situ. Kalau enggak, ya, tentunya tidak bakal terbuka ilmu tersebut untuk antum. Allah. Kemudian liyashmalahum liyashmalahum wa ghayrahum min kulli mu'minin wa li'alla yadun ikhtisar al-hukum bihi, dan supaya tidak ada anggapan hukum tersebut khusus bagi orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan saja. Baik. Contoh yang kedua. Walamma qal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan para rasul-Nya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan hendak membedakan antara Allah dengan para rasul-Nya, ila qawlihi, sampai pada firman Allah, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang kafir yang tulen, yang sejati. Ya, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Di sini syahidnya, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Siapa ayatnya ifan ibidin azani Allah wa iyakum innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi ila akhiril ayat. Ini menyebutkan tentang beberapa perangai orang-orang kafir. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan, menyebutkan hukum untuk mereka, Allah tidak mengatakan lam yakul wa a'tadna lahu. Ya. Tidak mengatakan demikian, tapi disebutkan dengan hukum yang umum, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Fungsinya apa? Lil hikmati allati dzakarnaha. Karena hikmah yang telah kami sebutkan di awal, yaitu supaya tidak ada anggapan kalau hukuman tadi, azab yang menghinakan tadi, khusus orang-orang yang memiliki perangai-perangai tadi saja. Cuma Sementara orang kafir yang lain yang tidak memiliki perangai-perangai tersebut tidak dapat. La, tidak demikian. Untuk menepis anggapan yang demikian, Allah menyebutkan hukumnya umum, walaupun secara setiap ayatnya siangnya khusus. Apa? Wa mithluhu, yang semisal dengan hal itu. Contoh yang ketiga adalah Qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kalian darinya. Hari ini kembali kepada ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang ucapan orang-orang musyrik, kalau seandainya Allah menyelamatkan kami dari gelombang laut yang sedemikian dahsyatnya, niscaya kami tidak akan membuat syirik. Nah, kalau mengatakan, katakan Allah yang menyelamatkan kalian dari bencana tersebut. Ai hadhihi al-hala allati waqa'at siyaqu li ajliha, yaitu pada keadaan yang tersebut dalam ayat sebelumnya tentang gelombang atau badai di tengah laut. Kemudian Allah menyebutkan wa min kulli karbin, dan Allah juga menyelamatkan kalian dari setiap atau dari semua kondisi-kondisi yang mencekam. Ditambahkan oleh Allah wa min kulli karbin, supaya apa? Supaya tidak ada anggapan kalau gelombang di lautan itu yang menyelamatkan hanya Allah saja. Untuk peristiwa yang lain bukan Allah. Asyawakal. Ya. Nah. Hadza dari qanidina anzani Allah wa iya. Ini faedah yang ketujuh. Yang khusus namun yang diinginkan hukum yang umum. Nah. Lah. Ini sekedar menggambarkan kepada kita betapa indah bahasanya Al-Qur'anul Karim. Faedahnya yang masyhur di kalangan para ulama, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Itu Abdul Malik ya? Ya, Abdul Malik. Ya. Ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk itu menunjukkan perbedaan arti. Ya. Sehingga dibutuhkan apa namanya al-yaqdah wa adamul ghaflah ketika membaca inda tilawah ayat Al-Quran. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran itu tidak semata-mata membacanya dengan qawaid tajwidiyah, ya, sehingga konsentrasinya dihabiskan untuk lidahnya supaya tepat baca hurufnya saja. Tidak demikian. Tidak semata-mata itu. Ya, tapi yang dituntut itu yang lebih besar daripada itu, yaitu at-tadabbur. Ya, nah, untuk menumbuhkan kesadaran tadabbur ayatul Quran, kita sebutkan faedah ini. Ya. Mungkin kalau enggak pernah lewat faedah ini, ya dianggap biasa-biasa saja. Ayatnya adalah wa'adana lil-kafirina 'adzaban muhina atau wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dianggap biasa-biasa saja. Padahal di situ terkandung hikmah balighah liman tadabbaraha. Ya lah. Nah, dibutuhkan al-yaqdah wa'adamul ghaflah juga at-tamakkun fil 'arabiyyah. Dah bawa mana? Nah, itu bedanya orang-orang heran dengan orang-orang terdahulu. Ya, kalau orang-orang musyrik terdahulu ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, langsung saat itu mereka tentang habis-habisan. Kenapa? Tahu betul maknanya. Ya, tak? Walaupun mereka saat itu berada di masa jahiliyah, tapi memang harus diakui bahasa mereka saat itu bahasa yang betul-betul fasih. Kata Umar. Nah, secara bahasa Arab, masya Allah, tamam mereka. Sehingga enggak heran ketika dikatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Enggak mau mereka. Satu mengucapkan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujjal. Kata mereka. Karena tahu. Kata? Nah, itu kaum musyrikinnya. Kaum musyrikinnya saja tahu. Sehingga mereka menentang karena tertutup hatinya. Ya. Para sahabat lebih-lebih lagi. Ya, tidak jarang di antara mereka yang meneteskan air mata tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Amanahnya. Kalau kita orang malah ketika mendengarkan murattal yang mungkin di situ syekhnya menangis, kita malah tertawa. Subhanallah. Kita ulala. Padahal yang dibaca itu ayat-ayat yang membicarakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Wa nahna yadhakun walayadu billah. Nah, itu bedanya salaf dengan khalaf. Nah, itu juga disebutkan kaidah ini supaya muncul kesadaran untuk mentadabburi Al-Qur'an al-Karim. Al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang ke-8. Al-ahkam fil ayatil muqayyadah. Beberapa hukum terkait dengan ayat-ayat yang muqayyadah. Apa ada makna lewat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ikhwanifidina azami Allah wa iyakum, istilah mutlak wal muqayyad. La dhaftara jisani Abdal Malik, ma huwa al-mutlak wa ma huwa al-muqayyad? Bagian belakangnya bila poidinya depannya apa ini Ahnaf, jangan buka dokumen Ahnaf. Loh, sudah terlanjur harus bisa berarti. Aywa madalla alal haqiqah bila poidin. Kalau mau kayat madalla ala al-haqiqah fi qaytin. Allah yubarifik. Nah, lada ya, lain kali jangan buka dokumennya ya. Sayyid ya, itu muqayyad. Nah, di sini akan diterangkan oleh al-musannif rahimahullah beberapa kaidah penting yang harus diperhatikan ketika menjumpai ayat-ayat al-muqayyadah. Kita simak. Qala rahimahullah, al-aslu anna al-ayat allati fiha quyudun la tathbutu ahkamuha illa biwujud tilkal quyud. Hukum asalnya, sebuah ayat yang padanya terdapat ketentuan-ketentuan tertentu, kaid-kaid tertentu, la tathbutu ahkamuha, tidak sabit hukum ayat tadi, illa biwujud tilkal quyud, kecuali dengan adanya kaid-kaid tertentu. Apa? Ya. Nah, seperti ayat tentang wudu misalkan. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kaitnya mana? Kaitnya ilal marafiq. Pertanyaannya, apakah wudunya tadi sah kalau dia mencuci tangannya tidak sampai siku-siku? Jawab, tidak sah. Berarti harus sah wudunya, sabit hukum wudu ketika dia betul-betul menjalankan kaitnya tadi. Kata dicuci tangannya sampai ke siku-siku. Itu maksud ucapan al-musannif. Itu hukum asalnya. Kalau ayatnya muqayyad, hukumnya tidak sabit kecuali dengan dipenuhinya kuyut yang ada dalam ayat tersebut. Allah. Nah, itu hukum asalnya. Illa fi ayatin yasirah, kecuali pada beberapa ayat. Nah, wa hadhihi qa'idatun latifatun. Dan ini merupakan kaidah yang latifah. Fa inna Allah mata rattaba fi kitabihi hukman ala shay'in wa qayyadahu bi qaydin aw syarata lidzalika syartan ta'allaqa al-hukmu bih ala dzalika al-wasf alladhi wasafahu Allah ta'ala. Karena pada dasarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum sesuatu kemudian diberi qaid tertentu atau dipersyaratkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, hukum tadi baru dikatakan sah kalau terwujud sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat tadi. Wa hadza fil Qur'an la hasra lahu. Contoh-contoh tentang ayat-ayat yang mutlaqah dan muqayyadah ini sangat banyak, tak terbatas jumlahnya dalam Al-Qur'an. Wa innamal maqsud, tapi yang diinginkan di sini zikrul mustanna min hadzal asl, menyebutkan beberapa ayat yang dikecualikan dari hukum asal. Alladhi yaqulu katsirun minal mufassirin, yang mungkin sering diistilahkan oleh kebanyakan ahli tafsir, idza takallamu 'alaiha, ketika mengomentari ayat-ayat tadi, hadza qaidun ghairu murad. Qaid ini ghairu murad. Fa fi hadhihi al-'ibarah nadharun. Ibaratnya semacam ini, kata beliau rahimahullah, perlu dicermati. Fa inna kulla lafdhatin fi kitabillah, karena setiap lafaz yang tersebut dalam Al-Qur'an, fa inna Allah aradaha, Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan lafaz itu ada. Lima fiha min faidatin, karena lafaz tersebut mesti menunjukkan sebuah faedah. Wa qad tadhharu lil mukhatab wa qad takhfa, yang faedah tadi terkadang nampak jelas bagi orang yang membaca Al-Qur'an, terkadang samar baginya. Sabab wa innama muraduhum biqaulihim, dan yang mereka inginkan sebagian besar ahli tafsir dengan ucapan mereka ghairu murad, tidak murad maksudnya subutul hukmi laha. Nah, paham maksudnya? Di sini al-musannif hendak menerangkan kalau semua lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim itu semuanya mesti mengandung faedah. Tidak ada yang disebutkan sekedar untuk hiasan semata tanpa faedah. Hasya wa kalla. Ya. Karena ini Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hakim, yang Maha Hikmah. Fa'lam, maka ketahuilah, an Allah Ta'ala yadhkuru al-ahkam asy-syar'iyyah min usul wa furu', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum syar'i, ada yang berupa usul, ada yang berupa furu'. Wa yadhkur a'la halatin laha liyubrizaha li'ibadihi وليظهر لهم حسنها وليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum syariat tadi dengan bahasa yang sangat tinggi supaya nampak keindahan perintah tersebut bagi hamba-hambanya. Ada? Berarti perintah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan perintah yang main-main ataupun bentuknya. Karena disebutkan dengan bahasa yang sangat tinggi nilai bahasanya. Kalau memang yang disebutkan tadi diperintahkan. Au qubhaha, atau Allah menyebutkan bahasa yang sangat tinggi ketika menjelaskan sesuatu yang jelek supaya nampak jelas kejelekannya bagi hamba-hambanya. In kanat manhiyan anha, kalau memang perkara tadi terlarang. Wa inda ta'ammul hadhihi al-ayat allati bi hadha as-sadad yadhharu laka hadha minha ayanan. Dan kalau kita mau memperhatikan, beliau menggunakan lafaz ta'ammul, ya, tidak semata-mata nazar, tapi ta'ammul. Berarti yahtaj, membutuhkan ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum al-ihtiraz. Ya, wa quwwatil fikr. Membutuhkan kecermatan, kejelian, ketelitian dalam memandang. Konsentrasi penuh. Kalau sampai ngantuk, enggak apa. Tidak ada lagi ya. Allah yashrik. Tayyib. Wa inda ta'ammul hadhihi al-ayat, dan kalau kita memperhatikan dengan seksama ayat-ayat tersebut allati bi hadha sadad yang kita bicarakan saat ini, yadhharu laka hadha minha ayana, akan nampak jelas dan gamblang keterangan yang telah aku sampaikan, menunjukkan setiap lafaz itu mesti berfaedah. Contohnya, faminha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, dan barang siapa yang menyembah sesembahan lain bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, di mana dia tidak memiliki bukti tentang perbuatannya tersebut, ila akhir ayat. Syahidnya lafaz la burhana lahu bih. Ini muqayyad. Ya, qaidun, qaid dari lafaz sebelumnya. Ya toh? Nah. Barang siapa yang berbuat syirik di mana dia tidak punya bukti, ya, bukan berarti kalau dia bisa mendatangkan bukti kebolehan melakukan kesyirikan, boleh melakukan kesyirikan. Apakah demikian? Lah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan sifatun kasyifah. Ya, sifatun kasyifah, satu sifat yang membongkar keadaan perbuatan yang tersebut dalam ayat, menunjukkan semua bentuk kesyirikan itu enggak ada buktinya. Wa min al-ma'lum anna man da'a ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafir. Telah diketahui orang yang menyembah sesembahan yang lain selain Allah, dia dikatakan kafir. Wa annahu laisa lahu burhanun mutlaqan, dia enggak punya bukti sedikit pun secara mutlak. Wa innama qayyada Allahu bihadzal qaydi, namun Allah menyebutkan qaid dengan firman-Nya la burhana lahu bih, bayanan li syana'ati syirki wal musyrik, untuk menjelaskan betapa rendahnya tindakan kesyirikan dan orang yang melakukannya. Wa anna syirka laisa lahu dalilun syar'i, dan kesyirikan itu sama sekali tidak memiliki dalil secara syariat. Wala aqliyun qat'an, dan juga tidak ada satupun dalil yang membenarkan perbuatan syirik secara akal. Wal musyriku laisa biyadihi ma yusawwiru lahu syai'an min dzalik, dan orang yang melakukannya sama sekali tidak punya dalil ataupun bukti yang membolehkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, fa'idatu hadzal qaid, dan faedah disebutkan qaid tersebut, at-tashni'ul baligh, ya, celaan yang sangat, alal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik, minal mu'anada wa mukhalafatil barahin asy-syar'iyyah wal aqliyah, ya, dikarenakan mereka menentang dan menyelisih bukti-bukti secara syar'i dan secara akal yang menjelaskan jeleknya kesyirikan. Wa annahu laisa bi aydihim illa aghradun nafsiyyah wa maqasid sayyi'ah, dan bahwasanya tidak ada alasan yang ada pada diri mereka kecuali cuman sekedar aghrad nafsiyyah, kepentingan-kepentingan pribadi saja dan tujuan-tujuan yang jelek. Wa annahu, dan bahwasanya mereka lau iltafatu adnal iltifat la'arafu annama hum 'alayhi la yastajizuhu man lahu adna iman wala ma'qul. Kalau seandainya mereka mau sedikit berpikir, niscaya mereka akan mengetahui bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan selama ini tidak ada satupun yang menganggapnya boleh, walaupun dia orang yang paling lemah keimanannya. Wala ma'kul, dan tindakan yang dia lakukan ini enggak masuk akal. Allah, Allah. Jadi la burhana lahu bi qaid ini, yang mungkin diistilahkan oleh sebagian para ulama, ada qaidun ghairu murad, gitu ya. Ya, ini sebenarnya sifatun kashifah. Sifatun kashifah untuk menjelaskan seluruh perbuatan syirik tidak punya bukti dan sebagai celaan bagi orang-orang yang melakukan tindakan kesyirikan. Wa minha, contoh yang kedua, qauluhu ta'ala wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Di ayat yang lain, min imlaq, karena kemiskinan. Ya, apakah dipahami dari ayat ini berarti kalau membunuh anak karena tidak takut miskin boleh? Larangannya kan kalau takut miskin, ya lah. Berarti kalau bukan karena takut miskin boleh bunuh anak. Apakah demikian Abdul Malik? Tidak. Yakin? Nah, ma'anal ma'lum, padahal telah diketahui an-nahyu 'ala qatl al-awlad 'ala ayyi hal, larangan membunuh anak itu pada semua keadaan, baik bapaknya ini takut miskin atau tidak. Ya, kalau dia membunuh anaknya bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, itu haram. Kan begitu. Nah, terus apa maksudnya disebutkan khasyyata imlaq atau min imlaq? Fal fa'idatu fi dzikri hadhihi al-halah katsiratun. Faedah disebutkan qaid min imlaq atau khasyyata imlaq ini sangat banyak. Minha di antaranya, satu, annaha halatun jami'atun lisyarri kullih. Ya. Qaid khasyata imlak ini menunjukkan kalau perbuatan tersebut yang dilakukan saat itu ketika dia membunuh anaknya karena khawatir miskin, ini betul-betul mengumpulkan seluruh bentuk kejelekan. Apa saja? Yang pertama, kaunuhu qatlan kaunuhu qatlun bi ghairi haqqin. Ya, yang pertama, tindakannya ini pembunuhan dengan tanpa alasan yang benar. Yang kedua, wa qatlu man jubilat an-nufus 'ala shiddati ash-shafaqati 'alayhi shafaqatan la nadhira laha. Yang kedua, dia telah membunuh pihak yang mana seseorang diberi tabiat untuk betul-betul menyayanginya. Tidak ada rasa sayang yang menandingi cinta seorang ayah kepada anaknya. Kita Pak Umar. Aywa. Harusnya itu dia sayang, kok sampai membunuh. Berarti parah ini bapaknya, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga. Wa kaunu dzalika sadiran 'anit tasakhuti li qadarillah. Tindakan tersebut ini muncul karena tidak terima, ya, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa iza'ati dhann billah. Yang berikutnya, tindakan tersebut muncul karena dia su'udzan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sudah miskin, muncul terus anaknya. Ya, mau dikasih makan apa? Gitu kan pikirannya. Akhirnya sembelih satu. Ya, besoknya lagi satunya dipancung, satunya lagi digantung, satunya lagi ditabrakkan mobil, demikian seterusnya. Gitu ya. Seolah-olah dia yang diberi beban oleh Allah Azza wa Jalla memberi makan mereka, padahal Allah yang memberikan rezeki kepada mereka juga kepada anak-anak mereka. Nah, fahum qad tabramu bil fakri hadha at-tabarrum wa ata'u kelewatan. Faulaika alladziina yaqtuluna auladahum khasyata al-fakr wal imlaq innama yaqtulunahum tabarruman wa tasakhutan bi qadarillah. Mereka-mereka yang membunuh anak-anaknya karena khawatir miskin, ini mereka lakukan hal tersebut karena mereka tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum fattabarramu bilfakri hadha attabarrum wa ata'u dhununahum birabbihim haythu dhannu annahum in abqawuhum zada fakruhum. Mereka ini betul-betul merasa tersiksa dengan kefakiran, dan mereka betul-betul jelek prasangkanya prasangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengira kalau mereka membiarkan anak-anak tadi hidup, niscaya akan bertambah fakir. Wasyaddat faqatuhum, tambah parah kondisi ekonominya. Fasara al-amru bil aksi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alasan atau faedah yang kedua. Wa ayyuh fa innahu idza kana manhiyan an qatlihim fi hadhihi al-hal allati daf'uhum atau dafa'ahum ilaiha khasyatul faqri wa hududu fa fi hali si'ati rizqi min babi awla wa ahra. Faedah yang kedua, kalau perbuatan tadi terlarang pada keadaan yang semacam ini, yaitu motivasi dia membunuh anaknya karena khawatir miskin atau sudah tertimpa kemiskinan, maka ketika seseorang membunuh anaknya dalam keadaan dia lapang rezekinya, ini lebih jelek lagi dan lebih terlarang lagi, lebih haram lagi. Ya. Nah, yang ketiga, wa aydhan tadi ada termasuk faedah disebutkan qaid ini bayanun lil halatil mawjudah ghaliban indahum. Ini merupakan keterangan tentang keadaan yang ada saat itu yang menimpa kebanyakan masyarakat di zaman tersebut. فَالتَّعَرُّضُ لِذِكْرِ الْأَسْبَابِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَادِثَةِ يَكُونُ أَجْلَى وَأَوْضَحُ لِلْمَسَائِلِ. Sehingga menyebutkan sebab yang ada saat itu, ya, sebab yang ada saat itu, kenapa kaum musyrikin sampai berani mengukur anak-anak perempuannya, sebabnya apa? Diterangkan dalam ayat ini, ajla, lebih terang, wa awdah, lebih jelas, lil masail, untuk menerangkan masalah tersebut. Hadza wadhihun insyaallah ta'ala. Intinya ada sebagian ayat yang faidnya itu termasuk sifatul kasyifah, tidak dipahami sebagaimana kita memahami faid untuk ayat yang mutlak. Wallah. Nah, kayak tadi misalkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Menurut faedah kemarin, ya, larangan ini baru ada kalau sebabnya ini takut miskin. Ini poinnya. Kalau hilang poinnya, berarti kita kembalikan kepada kemutlakan ayat. Terus gimana? Larangannya khusus kalau takut miskin. Berarti kalau bukan karena takut miskin, tak apa-apa bunuh anak. Allahu Akbar. Ya, tidak demikian. Allah wa'alaikum insya'allahu ta'ala. Nah, adapun untuk faedah yang berikutnya, al-fa'idah al-tasi'ah wal-ashirah, insyaAllah ta'ala dibahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah kita. InsyaAllah selesai. Optimis selesai nih Ahmad ya. Mana Ahmad? Biasanya di situ beliau. Mana beliau? Selesai insyaAllah ya. InsyaAllah ta'ala. Tersenyum insyaAllah pulangnya nanti ya. Tersenyum insyaAllah pulangnya. InsyaAllah ya. Senyum manis atau kecut? Manis. Manis aja. Allah ibaru di nektari di hadap hadap. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal Allahu minna. Intinya lafaz khasyyatul ilah ini menjelaskan